Bersama Cumi-Cumi dan juga Kompak Production untuk Bangkalan, untuk Kelubungan, Tanah Merah, Bangkalan. Kita simak bareng-bareng, si cantik ada Arlida Putri Adila. Semoga. Halo, selamat malam. Kita goyang slow-slow semuanya, yo. Nyanyi bareng ya. Sudah biasa diriku ditinggalkan, dia juga tak dicampakkan oleh orang ku cinta. Menyakitkan, tapi tak ku rasakan, ku pasrahkan. Seseorang paling